Allah adalah seperti apa bunyi yang didapatkan, bagaimana pemahaman dalam surat Al-Baqarah bahwa malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Iya, malaikat betul-betul disuruh sujud kepada Adam, betul-betul sujud. Ya, sebagaimana bapak ibunya Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf, betul-betul sujud. Kita katakan sekedar menghormat, sekedar berta'zim, mana dari orang dalilnya sujud? Nah, seluruh nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya membolehkan sujud kepada manusia. Hanya syariat Nabi Muhammad SAW yang melarang sujud kepada sama manusia. Maka Nabi mengatakan, seandainya aku boleh menyuruh orang untuk sujud kepada sesama manusia, tentu aku suruh para istri untuk sujud kepada suami. Tapi enggak boleh. Beliau yang hanya beliau yang tidak boleh menyuruh manusia sujud kepada sesama manusia. Adapun syariat sebelum beliau, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, memperbolehkan sujud kepada sesama manusia. Ya. Maka para malaikat sujud kepada Adam, betul-betul sujud. Apakah berdosa? Tidak. Karena itu perintah Allah. Apapun bentuknya, kalau itu perintah Allah, maka hak. Apapun bentuknya. Walaupun berupa membunuh orang, bahkan membunuh anak, menyembelih anak, tapi kalau itu perintah Allah, maka harus kita katakan hak. Bagaimana Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya. Apakah ketika meminta naik gaji termasuk perbuatan tercela? Tidak. Tidak, karena ini bukan minta-minta. Sama dengan ketika antum jualan barang, kemudian tiba-tiba pelanggan datang, antum naikin sekarang enggak 1 juta lagi, sekarang 1.300.000. Sama. Apakah tercela? Tidak tercela. Karena meminta gaji, menjual tenaga boleh murah, boleh mahal, boleh diturunkan, boleh dinaikkan. Bagaimana kita menjual? Jadi yang tercela betul-betul meminta. Betul-betul meminta, bukan minta gaji, bukan minta kerjaan. Dan apakah mereka yang mengatakan bahwa ada manusia pernah menginjak bulan, mereka berbohong? Yang mengatakan mereka berbohong, akhirnya, awalnya, dulu para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin, awal-awal berita tersiar kebohongan Amerika menyatakan bahwa astronot kami telah sampai ke bulan, ketika itu sampai kepada Syekh Utsaimin, maka Syekh Utsaimin mengatakan, aku tidak percaya. Yeah. Syekh Utsaimin tidak dengan penyelidikan, tidak dengan ilmu antariksa, tetapi dengan dalil yang beliau miliki. Yeah. Dan ketika Syekh Utsaimin ditanya, maka Syekh Utsaimin menjawab, apakah aku wajib percaya? Ketika aku tidak percaya, apakah aku berdosa? Dan ini adalah jawaban yang sangat bisa dipahami dengan kaidah yang sah. Ya, tidak berdosa. Nah, akhirnya yang mendukung pendapat beliau bahwa itu betul-betul berbohong, akhirnya bukan para ulama lagi, tapi ilmuwan sendiri. Ya, ilmuwan sendiri. Dan semakin terbukti. Biasanya kalau satu penyelidikan itu sukses, kan diikuti dengan penyelidikan kedua, ketiga, keempat, hanya sekali dua. Ya, nggak ada kabar ada lagi. Ya, sebulan lagi. Banyak sekali bukti-bukti kebohongan Amerika dalam hal ini. Baca di mana? Matahari bulan itu. Nabi Yusuf. Iya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu sujudnya seperti apa. Ya, sujudnya seperti apa? Karena jelas bulan, matahari, bintang dan seterusnya tidak ada tangannya, tidak mungkin telapak kaki kiri dan kanannya dirapatkan. Yang kedua itu mimpi. Mimpi tentu nggak usah bulan dan matahari, ya apapun bisa sujud, apapun bisa melesat kemana, namanya mimpi. Ya. Tentu di sini tiba-tiba jadi di Mekah, tiba-tiba jadi di mana, namanya mimpi. Ya. Apakah setan dan malaikat termasuk golongan jin? Bukan. Malaikat dengan jin berbeda. Setan bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia. Maka Allah katakan, minal jinnati wal nas. Sayatinal insi wal jin. Yang menjadi musuh para nabi itu adalah setan-setan dari jenis manusia dan jin. Berarti setan itu bukan zat, bukan seperti batu, tanah, air, bukan, tapi sifat, ya, seperti besar, kecil, buruk, baik, itulah setan. Maka setan bukan zat, yang zat adalah jin, malaikat, satu lagi manusia. Jin, malaikat, manusia, itu yang zat. Adapun setan sifat. Jin bisa menjadi setan, manusia bisa menjadi setan. Malaikat tidak mungkin. Tidak ada malaikat yang menjadi setan. Berdasarkan surat Al-Baqarah, apakah iblis termasuk golongan malaikat? Bagi yang memahami kaidah bahasa Arab, maka tidak akan muncul pertanyaan seperti ini. Bagi yang tidak memahami kaidah bahasa Arab, apalagi dia tidak membaca hadis-hadis Nabi, maka muncul seperti itu. Karena kalimatnya, fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud, akhirnya malaikat bersujud kepada Adam, kecuali iblis. Dalam bahasa kita, iya. Kaidah seperti ini, kalimat seperti ini membawa arti berarti iblis termasuk malaikat. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, istisna, perkecualian, itu ada muttasil, ada munfasil. Ada perkecualian yang nyambung, ada yang tidak nyambung. Orang-orang datang semua, kecuali anjing. Dalam bahasa kita, aneh. Dalam bahasa ada. Ini istisna munfasil, bukan muttasil. Maka ucapan para malaikat semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis tidak membawa arti bahwa iblis termasuk malaikat. Apalagi dengan ayat lain yang tegas mengatakan karena di sini pengetahuan mengetahui bahwa iblis itu termasuk bangsa jin yang berbuat fasik kepada Allah. Ya, iblis adalah bangsa jin, dari golongan jin, bukan manusia, bukan malaikat. Kalau tidak boleh meminta, bagaimana kalau sedang sangat butuh dan mendesak sekali? Barangkali kurang keterangan saya tadi. Meminta haram. Meminta itu tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, kepepet, kena musibah, rumah kita kebakaran, tidak punya apa-apa, mau tinggal di mana, maka detik itu kita boleh minta. Mau pinjam, tidak terbayar, bisa mengembalikan atau tidak, Ya, boleh. Adapun bisa berusaha dalam keadaan normal, kaki tangan utuh, maka jangan. Sangat terpukul. Maka ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi meminta harta zakat, maka Nabi melihat orang ini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, orang ini sehat, tidak kurang satu apa, lalu Nabi menolak. Di riwayat lain, Nabi memberi, tapi Nabi mengatakan, ini tidak boleh bagi orang yang bisa berusaha. Yes. Jadi, tidak boleh kita meminta, apalagi minta-minta, artinya jadikan kebiasaan. Kerjaannya kesana kemari minta-minta, dan ini aib. Ini sangat besar. Mohon dijelaskan tentang hadis yang menyatakan bahwa ketampanan Nabi Yusuf adalah setengah dunia. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ini tidak benar. Tidak apa sesuai dengan hadis yang sahih. Justru yang paling tampan, yang paling sempurna, yang paling bagus itu adalah manusia yang dicipta langsung oleh tangan Allah. Siapa? Nabi Adam. Mari kita salat salat. Nabi Adam langsung diciptakan oleh tangan Allah. Maka membawa konsekuensi bahwa Nabi Adam ini yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling tampan dan seterusnya. Nah, Nabi Yusuf setengahnya Nabi Adam. Itu yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Ya, bahwa Nabi Yusuf adalah Nabi yang sangat tampan, yang tidak ada yang menandingi. Ya, tetapi istilah penyebutan setengah ketampanan dunia, maka ini tidak berdasarkan. Bahkan di antara umat ini ada Yusufnya pula. Ya, siapa Yusufnya umat ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusufnya umat ini siapa? Ini dari bin Abdullah, tampan sekali, ya, sangat tampan dari bin Abdullah. Bagaimana dengan hadis yang intinya berbunyi? Sesungguhnya kamu telah beriman. Janganlah kalian katakan apa ini. Oh, ini bukan hadis, ini ayat. Ya. Ketika orang Badui datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qulu amanna, kami telah beriman." Lalu Nabi disuruh oleh Allah untuk mengatakan, "Jangan mengucapkan kami beriman." Walakin qulu aslamna, tapi cukup ucapkan kami telah masuk Islam. Berarti iman dan Islam beda dong. Iya. Karena apa? Ya. Karena disebut dua-duanya. Kan disebut dua-duanya. Iman dan Islam disebut dua-duanya beda. Kalau disebut satu saja, maka seperti tadi. Mukmin ya muslim, muslim ya muslim. Ya. Ah, ini bagian dari apa yang dipegangi oleh para imam al-sunnah, ya, yang dibantah, yang tidak disepakati oleh orang-orang Jahmiyah. Al-sunnah wal jamaah memperbolehkan mengatakan kami mukmin insyaallah. Artinya diserahkan kepada Allah apakah betul-betul beriman atau tidak. Adapun orang-orang Jahmiyah mengatakan tidak boleh. Ya, dan ini keliru. Yang benar boleh. Kami mukmin, kami muslim, insyaallah. Ini tetap diserahkan kepada Allah. Bolehkah kita memakai program komputer bacaan? Karena program yang asli relatif mahal. Jika kita bisa membeli, maka tentu kita harus membelinya. Karena bacaan adalah sesuatu yang hak, karena mengambil hak orang lain. Dan yang sangat keras berfatwa haramnya membacakan ini adalah Syahal Bani. Beliau haramkan buku-buku beliau dibaca, dijual tanpa izin beliau. Ya, ini bagian dari hak. Yang paling berhak menjual, menikmati hasil dari sebuah tulisan adalah penulis. Penulis. Ya, bukan penerbitnya. Bukan pencetak, tapi penulis. Nah, kecuali penulis itu telah memberikan haknya itu kepada penerbit. Ya. Maka tidak. Dan ini dipahami oleh para imam besar. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, ketika selesai menulis syarah Sahih Bukhari 25 tahun. Ya, dijual dan dibeli oleh Khalifah dengan harga yang cukup mahal. Ya, ini di apa hukumnya mengumpulkan harta sampai-sampai anaknya jarang dikasih makan? Saya kira ini tidak waras orang kayak gini. Ya. Anaknya tidak dikasih makan, duitnya ditabung, tidak waras. Jadi ini rugi sekali. Karena menabung, apalagi dengan rupiah, sangat merugikan. Ya, nanti kita nikmati tabungan kita 15 tahun yang akan datang. Ya, nanti kalau sampai terkumpul 5 juta kan banyak. Hari itu bayangan 5 juta itu banyak. Begitu 15 tahun kemudian 5 juta sedikit kan. Ya. Nah, maka menabung bukan budaya Islam. Ya, menabung tidak hak, tetapi bukan budaya Islam. Kenapa? Karena rugi, menabung itu rugi. Ya. Dan itu bukan sifat pengusaha, bukan sifat orang yang bisa memutarkan uang, tapi sifat dari kuli, ya, karyawan, tabung. Ya. Kalau pengusaha tidak rugi, ya, utang. Nah, bangsa kita ini bangsa penabung, karena umumnya iya karyawan. Yang ada di otaknya itu SD dulu, SMP, SMA, ya, kuliah cari kerja. Ya. Lulus kuliah itu sudah siap dengan lamaran kerja. Itu saja yang ada di benaknya. Ya, kerja, nikah, ya, kemudian ngontrak dulu tahun 2 tahun, nanti bisa nyicil BTN, ya. Terus mati udah selesai gitu. Keadaannya begitu. Ya, maka tidak lahir orang-orang yang berusaha, yang pengusaha. Ya, hari ini jualan bakso di pinggir jalan, punya satu lapak. Ya, 2 tahun kemudian 2 lapak, 3 lapak. Ya, kemudian banyak sekali ke kota-kota lain. Ya, tidak berpikir seperti itu. Akhirnya seperti itu bangsa kita. Tentu ini rugi cara hidup seperti ini. Karena itu bisa melihat bagaimana kerugian para karyawan besar itu, para kuli besar itu. Dia digaji 20 juta, 15 juta, ya, menang tentu. Tapi dia nggak tahu kerjaan dia, dari pikiran dia itu, perusahaan mendapatkan ratusan juta, bahkan miliar. Dia diberi berapa? 15 juta. Ya, 10 juta, senang sekali. Ya, bersopir, dapat mobil, ya, hasil kita. Ya, dia tak ada. Bahwa hasil dari kerjaan dia itu dinikmati oleh perusahaan yang milik orang kafir itu, milik Amerika, milik Jepang dan seterusnya, itu ratusan juta. Ya, maka jika antum hari ini jualan buku dari satu lapak ke lapak lain, jualan makanan dari satu tempat ke tempat lain, maka jangan berkecil hati. Ya, terus Dan sifat orang yang berusaha tentu tidak kenal menyerah. Ya, bangkrut, nanti bangkrut lagi, usaha lagi, dan seterusnya dengan jujur, dengan amanah. Ya, bukan hanya sekedar nyari-nyari investor, ya, sudah dapat, ya, dimakan uangnya, ya, dengan alasan bangkrut, ya, mencari lagi investor, bangkrut, tidak. Jujur, amanah, ya, menjelaskan apa yang ada, jangan ditutup-tutup. Allah, Allah akan tolong. Mohon penjelasan mengenai ucapan bahwa kerja adalah ibadah. Iya, ibadah ghairu mahdhah. Ya, bukan ibadah mahdhah. Ibadah kan dibagi dua. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa harus dilakukan? Manfaat tujuannya nanti di akhirat hanya dilakukan oleh muslimin seperti sholat, zikir, wirid, berjumroh, berjumah jarak wad, ya, menunjuk dengan jari, salam ke kiri, kan ada kerusnya. Adapun bekerja, mencari ilmu, nikah, dan kerusnya, ini juga ibadah, tapi ghairu mahdhah. Ya. Adakah hadis yang menyatakan kapan kita harus berdiri sholat ketika muadzin qomat? Dari apa yang ada di sana itu menyatakan bahwa para sahabat belum berdiri ketika Rasulullah belum berdiri. Ya, maka ketika qomat kemudian Rasul berdiri siap di tempat imam, lalu para sahabat bersegera. Ya. Ini yang ada. Dan tentu muadzin tidak berani qomat sebelum imam siap. Ya, berarti gerakan setelah mendengar qomat. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Satu-satunya.